Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Hamba Allah, di dalam kita mempelajari asma Allah yang lebih kurang 43, nomornya nomor 43, tapi yang dua al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin dengan al-wali wal-maula, di sini banyak penyelewengan-penyelewengan manusia, apalagi orang-orang yang suka berceloteh dalam ilmu kalam. Apa kata syekh kita, guru besar kita? Wa katsirun fin nasi mayazunnu fi nafsihi aw fi ghairihi annahu min awliya illah wa huwa fil haqiqatil amri laysa min awliyaihi. Fal yahudu wan nasara yad'una annahum awliyaullah wa ahibba'uh wa annahu lan yadkhulul jannah illa man kana minhum. Wa musyrikun al arab musyrikul arab yad'una annahum ahlullah لسكنهم مكة ومجاورتهم البيت وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. كذلك الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود أو إن الله حال في خلقه أو متحد بهم وأنهم لا فرق بين الرب والعبد وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله وهو في الحقيقة غاية الإلحاد والتعطيل والعداوة لله والعداوة لله. فليس كل من ادعى الولاية وتظاهر بها يعد وليا لله فأولياؤه هم المؤمنون المتقون المحافظون على الفرائض والواجبات والمجانبون للكبائر والمحرمات. ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا يؤدي الفرائض ولا يتجنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك أو يزعم سقوط التكاليف عنه أو نحو ذلك من مسالك أهل الانحلال وطارق أهل الزيغ والدلل، فهو في الحقيقة ولي للشياطين أو ولي للشيطان وليس من أهل ولاية الله في شيء. فأهل ولاية الله هم من صلحت أعمالهم بطاعته وازدانت أوقاتهم بعبادته. إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Banyak manusia di dunia ini mereka menyangka di dalam dirinya atau pada yang lainnya sesungguhnya dia adalah dari wali-wali Allah. Saya ini adalah wali Allah, katanya. Si Anu itu adalah waliullah. Dia punya keramat tertentu. Waktu hidupnya kerjanya begini. Kalau dia punya masjid, dibikinnya taman an-nubuwah. Dibikinnya taman nubuwah di keliling masjidnya. Ditanam bunga-bunga, kemudian bikinnya kelambu-kelambu atau tempat-tempat adriha, munajat dia di sana. Dia itulah waliullah, kata mereka. Wa huwa fil haqiqatil amr laisa min auliyai. Padahal hakikatnya, pada hakikatnya mereka bukanlah daripada wali-wali Allah. Wal yahudu wan nasara, orang Yahudi dan orang Nasara, mereka mengakui sesungguhnya mereka itu waliullah dan kekasih Allah, kata Yahudi. Ma'ruf itu di kalangan mereka, nahnu sya'bul mukhtar, katanya. Kami ini adalah penduduk yang terpilih di dunia ini, kata mereka. Mereka mengatakan kamilah aulia Allah dan kekasih Allah, kata Yahudi dan Nasara. Wa annahu, sesungguhnya, kata Yahudi dan Nasara, tidak akan masuk surga siapapun dunia ini kecuali orang yang bersama kami. Yahudi dia atau Nasara. Wa musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab dahulu juga mereka selalu mengatakan annahum ahlullah, mereka itu juga wali Allah. Kenapa? Karena mereka menjadi penduduk Makkah dan bertetangga dengan Ka'batullah. Allah jawab wa hum yasudduna 'anil masjidil haram, padahal musyrik Arab itulah yang menghalang orang lain untuk mendekat Masjidil Haram. Mereka mengatakan waliullah, dekat dengan Ka'bah, tapi mereka yang menghalang orang untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah, mereka itu bukanlah wali-wali Allah. In awliya'u, ingat, wali-wali Allah itu adalah humul muttaqun, mereka yang selalu bertakwa kepada Allah. Begitulah banyaknya manusia yang mengaku dia menjadi wali Allah. Lebih dahsyat lagi, al-mulahidah, orang yang musyrik, murtad dia dalam berakidah. Apa kata mereka? Mereka berkata, nahnu wihdatul wujud, kami bersatu dengan Allah. Wihdatul wujud, wujud kami dengan wujud Allah bersatu. Au innallah halun fi khalqihi, sesungguhnya Allah itu bertempat di dalam pribadi makhluknya, ado di dalam diri awak gua. Kalau letibo setan be gua, kalau datang ni gua, kalau letibo lu gua nyinyo. Tutu keyakinannya, innallah halun fi khalqihi, Allah itu dia bertempat di dalam tubuh makhluknya. Au muttahidun bihim, atau menyatu dengan mereka. Sehingga mereka katakan la farqa bainar rabb wal abd, tidak ada lagi bisa dipisahkan antara Allah dan hamba, saking menyatunya. Kata mulahidah, mulahidah itu lawan muwahhid, orang bertauhid, lawannya orang yang tidak bertauhid, mulahid namanya. Inilah hakikat yang paling mendalam sekali, itulah wilayah Allah itu, katanya. Banyak itu. Kalau nyatu zat makhluk kan dengan zat Allah, tak ada yang, tak ada leh indak tolok dek candung, indak tolok dek apa saja, dipanggang pun tak tolok kalau lah menyatu. Ini dia ni orang ni. Wa huwa fil haqiqah ghayatul ilhad wa ta'til wal adawah lillah. Dan dia pada hakikatnya adalah ya murtad dan penyeleweng serta udu musuh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengaku menggembak-gemburkan saya wali Allah atau kawan saya wali Allah atau guru saya wali Allah, ingat muttaqun dia ya, mukmin hakiki ke dia, muslim hakiki ke dia, muhsin ke dia, pelajari baik-baik. Tidak sembarangan kita mengaku. Allah katakan fa auliya'uhu humul mu'minunal muttaqun muhafizun 'alal fara'id. Wali-wali Allah itu mereka orang yang beriman, imannya hakiki, bertakwa, takwa yang tiga darjat itu dapat dia miliki. Muhafizun, orang yang selalu memelihara atas seluruh fardu-fardu yang difardukan oleh Allah, seluruh kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Wal mujanibuna, mereka menjauhi seluruh dosa besar dan seluruh yang diharamkan Allah. Itu dia waliullah. Siapa saja yang mengatakan dia sebagai wali Allah dan mengakui dia sebagai wali Allah, dan dia tidak melaksanakan yang fardu dan dia tidak menjauhkan yang diharamkan Allah, bahkan terkadang berlawanan dia dan menyangka bahwa kita kalau sudah jadi wali Allah gagal seluruh syariat, tak penting solat, tak penting, eling-elingnya selesai. Kata mereka, gugur taklif. Beban yang dibeban hukum taklif itu tidak ada kalau sudah dekat dengan Allah katanya. Au nahwu zalik min masaliki alil inhilal. Daripada jalan-jalan orang-orang yang melenceng, orang-orang yang sesat, orang-orang yang dolal. Fahuwa fil haqiqah waliyun lis syaitan. Hakikatnya mereka itu adalah wali syaitan, bukan wali Allah. Walaysa min ahli wilayatillah fi syai. Bukanlah dia itu dari wali Allah, satu pun tidak ada. Yang wali Allah itu apa? Hum man saluhat a'maluhum bi ta'atihi. Orang yang telah bagus seluruh kerjanya dengan cara berbuat taat kepada Allah. Wazdanat awqatuhum bi ibadatihi. Mengisi seluruh waktu-waktu mereka untuk beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Inna waliya Allahu. Sesungguhnya wali saya adalah Allah. Allazi nazzalal kitab, yang telah menurunkan Al-Quran. Huwa yatawalla as-salihin. Dan dialah yang melindungi orang-orang yang saleh. Ingat tu, banyak orang mengatakan waliul, waliullah. Walau situ bekok tu menggegek lebatinnya tu. Padahal syaitan yang dah masuk kesurupan. Kalau kita tidak belajar dengan akidah asma ini, selalu kita terpengaruh oleh kata-kata mereka. Mereka pintar berkhutbah, namanya khutabah. Mereka pintar berceroteh, mereka pintar menghamburkan kata-kata manis, padahal pada hakikatnya waliyun lisyaitan. Nampak? Ini yang kedua, al-awwal wa awwal wa awwal akhir wa zahir wal batin. Ini juga ada penyelewengan manusia-manusia terhadap memahami ini semuanya. Apa penyelewengan mereka yang kita pelajari kemarin? Di dalam kitab ini dikatakan bahwa mereka adalah mempelajari sifat 20 dan tak kenal dengan dalil-dalil Al-Quran. Mereka tidak memakai dalil, mereka tidak memakai keterangan. Sumbernya adalah logika Yunani dan falsafah Plato, Aristoteles. Ini dibilangkannya sini. Kalau ada mereka bercerita tentang Al-Quran, mereka membuat takwil. Tak mereka terima, mereka takwilkan. Ini dia. Pas dilihat kepadanya aslinya, dilihat di aslinya ini, mulai dari sifat-sifat Allah yang wujud itu katanya sampai kalam. tak ketemu satu pun ayat Al-Quran. Betul, mereka tak pakai Al-Quran, logika semuanya. Dan logika itu tidak juga masuk logik. Logika mereka itu juga enggak logika, tidak bisa masuk akal. Allah mutlak benarnya, dia katakan wajib nur akal Allah itu benar. Kenapa akal mereka menentukan Allah benar? Allah dan mutlak benar, tidak butuh dia sanjungan akal, tidak butuh. Dan mustahil Allah itu sesat. Mungkinkah kita mengatakan ya Allah engkau bukan orang yang sesat? Layakkah itu? Enggak layak. Ya Allah, engkau ini bukan orang bisu, engkau ini bukan orang pekak. Bisa gitu? Enggak bisa. Itulah yang diajak-ajak diceritakannya. Ini penyewaan al-awwal wal-akhir di dalam kitab ini. Dibantah pula oleh kitab ini. Yang namanya Qadim itu tidak ada. Allah memberikan namanya Qadim. Saking belum tamaknina saya lihat dalam kitab Qawa'idul Muslah yang ditulis oleh ulama besar kita Syekh Shalih Utsaimin. Saya lihat qadim baqa muhalafatuhu lil hawadits itu ada enggak? Coba lihat. Nah, ini dia. Allah al-awwal, Allah al-ahad, al-a'la, al-akram, al-ilah, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, al-bari. Enggak ada satu pun sampai gini namanya Al-Qadim, Al-Baqa, Mukhalafatuhu lil-Hawadisi, Qiyamuhu binafsi. Apa kata ini aja? Dalil tidak ada, utak ngaker. Ini sunnah semua. Lihat pula dalam sunnah. Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayy, Al-Rab, Al-Rafiq, Al-Subuh, Al-Sayyid, Al-Syafi, Al-Tayyib, Al-Qabid, Al-Basid, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan, Al-Witr. Tidak ada satu pun. 102 ini ya, nama Allah ini ketemu dalam hadith oleh Syekh Shalih Utsaimin. Tidak ada namanya Qadim-Qadim itu. Siapa yang bikin? Asus pun tidak diajarkan ke antum. Antum, wujud kidam bako ya. Ancak itu yang tidak awak itu. Tauhid awak itu matang itu. Dari mana dasar? Makanya usul fiqh memberikan al-aqlu laisa bihakim. Al-aslu fil ibadah haram illa bidalil. Apapun ibadah engkau lakukan, keyakinan itu kan ibadah. Keyakinan, ibadah syariat haram dilakukan kecuali bimbingan Allah dan Rasul. Dibantah oleh para ulama. Dilihat pula sini, Syekh Abdul Razak menuliskan semua nama-nama dan sifat Allah itu. Coba kita lihat 117 kalau enggak salah ini. Allah al-ilah, ar-rab, ar-rahman, ar-rahim, al-hayy, al-qayyum, al-khaliq, al-khallaq, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, al-malik, al-malik, ar-razzaq, al-ahad, al-wahid, as-samad, al-hadi, al-wahhab, al-fattah, as-sami', al-basir, al-alim, al-latif, al-khabir, al-afu, al-ghafur, al-ghaffar, at-tawwab, al-ali, al-a'la, al-muta'al, al-kabir, al-azim, al-qawi, al-matin, الشاهد الرقيب المهيمن المحيط المقيت الواسع الحافظ الحافظ الولي المولى الأول الآخر الظاهر الباطن الحكيم الحكم المؤمن الغني الكريم الأكرم السلام القدوس. Tidak satu pun nama Qadim dan Adur Baqa Muhalafat. Mana mencai? Jadi makanya Imam Syafi'i jangan dipelajari di ilmu kalam dulu, kata Imam Malik, Imam Bukhari, usak kelende. Aku di kantor gua dari TK gua sampai perguruan tinggi wujud ke dembako jur sampai kini. Indak bobo ubas untuk picel ada. Tengok nangui. Ndak lomak sekete era. Anu katongnya ahli surga. Kemana kita? Nah, siapa yang akan memperbaiki anak-anak ini? Mengaji no omu. Belajar onggan. Hanya nama serugo diperbaiki mengkerengkar pulo tontulak dan perdoa anglenya. Dulu macam makan gam perdoa anglenya. So itu jawaban orang berilmu tu tak mungkin. Makanya wajib dipelajari. Bagaimanapun guru agama di kampar ini wajib belajar akidah dan tauhid yang benar. Kalau tidak kemana di buah nak mui deh. Karena rokok. Oh, ndak itu inyo ndak selesai, apalagi ke manusia nanti. berat kerja. Itu harus dibongkar. Semuanya keyakinan yang salah itu wajib dibongkar. Kalau tidak, tertipu oleh setan. Tertipu oleh setan. Malam tadi jam 2 saya belum bisa tidur. Belum bisa tidur. Ya Allah, teringat aja bagaimana ini kurikulum ini. Taruhlah bapak-bapak dengan anak saudara bisa terselamatkan. Tetangga, masyarakat, sudah bercerita kita lingkungan hari ini kan tidak beres. Ya lingkungan itu kita. Dikarenakan apa? Akidah mereka melenceng, tauhid mereka melenceng. Akhlak mereka enggak ada, moral mereka dah jauh. Mereka enggak mau segan dengan kita, enggak malu dengan kita. Kena tadilah hilang dari dia perasaan tauhid yang benar dari dirinya. Al-awwal wal-akhir itu yang diintainya adalah waktu. Allah yang pertama, berarti tidak ada satu pun makhluk yang mendahuluinya. Ada juga orang melenceng itu. Ini siapa yang menjadikan? Ini yang menjadikan manusia. Manusia itu siapa yang menjadikan? Yang manusia menjadikan Allah. Kalau begitu Allah siapa yang menjadikan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin. Itu jawabannya. Selesai lagi setan lu. Banyak macam. Nah, kapan mereka itu bisa diganggu oleh setan? Ketika mereka lalai. Ketika mereka zikir, setan khannas dia, mundur sejauh-jauhnya. Karena manusia intim dengan Allah, artinya zikir kepada Allah, ingat dia Allah. Ketika lalai, langsung jasam menyelinap dia di hati dan kalbu mereka. Inilah yang persoalan. Saya berkali-kali melihat orang itu kalau dia bercerita dia dengan wahdatul wujud tu, menggigit betul. Makolah tiboru ya. Kihaki ni sikoru ah, sikoru ini doa. Lai bisa Allah demikian. Masuk cipta wajan itu deh. Masuk. Itu maka dibilang oleh sini awliyaun lisyayatin. Wali-wali syaitan. Berarti dia sudah kemasukan syaitan, ada keserupan. Sudah jadi orang paranormal, tidak normal lagi. Paranormal. Berarti tidak normal lagi. Jadi kalau kita bercerita awal, Allah yang paling pertama, tidak ada makhluk yang mendahuluinya. Dia yang paling akhir, makhluk dah habis semuanya, dia tetap tinggal, hidup, tak mati-mati. Itu akhir. Dah diliputinya kita dari awal sampai akhir. Mana mau lari? Kita berada di antaranya. Ini yang awal, ini yang akhir. Kemana ke lari? Lari sini, tak bisa. Lari ke sini juga tak bisa. Antal akhir, falaisa ba'daka syai'. Tidak ada lagi sesudah engkau itu seorang pun juga makhluk. Tidak ada. Engkau paling akhir. Berarti kita ada dilingkup oleh Allah. Wazahirul batin. Allah yang paling di atas dan Allah yang paling batin. Yang paling zahir dia nampak, yang paling batin dia juga tahu. Bagaimana menutupkan? Menutup seluruh kemaksiatan itu bagaimana? Tidak bisa. Tidak sebalik wal batin. Ini kesalahan juga nih. Kalau lah sama batin saya dengan batin Allah. Sudah menyatu tuh. Yang ngomong ini adalah lidah Tuhan. Bukan dayan koroninya. Menyatu lidah Tuhan itu jadi dia dayan ini. Ini kelomak dia. Nih. Na'udzubillah min zalika. Ini kerjanya wahdatul wujud. Banyak manusia tergelincir oleh keyakinan setan ini. Untuk itu berhati-hati kita mempelajari dan meyakini. wa ma'rifatu zahiriyatuhu wa annahu fawqa ibadihi yudabbiru umurahum. Dan meyakini Allah di atas, annahu fawqa ibadihi, Allah berada di segala makhluknya, di atas segala makhluknya, di situ dia. Yudabbirul umurahum, dan mengatur seluruh urusan makhluknya ini. Wa tas'adu ilaihi a'malahum, dan seluruh perbuatan baik dan buruknya naik kepada Allah, dilaporkan oleh malaikat. Kapan malaikat menyampaikan urusan makhluknya? Pagi dan sore, atau mingguan Kamis dan Senin. Maka Rasulullah, saya puasa Senin Kamis agar laporan perbuatan saya bagus kepada Allah. Karena hari Kamis, hari Senin itu laporan mingguan namanya. Kalau hariannya, itu loh, tukar sip. Sip sore, sip siang. Pagi turun, yang ini naik. Malam turun, yang ini naik. Itu aja terus. Ini dia. Karena dia yudabbirul umurahum, dari atas mengatur seluruh umur-umur makhluknya ini dari atas, dan naik kepadanya seluruh perbuatan mereka. Tidak ada satu catatan pun yang tinggal, bersih dilaporkan ke sana. Untuk itu taqdadi husnul tawajjuh qalbi ilaihi, agar jangan laporan ini salah, perbuatan kita yang salah yang banyak laporkan. Elok-elokkan hati kita itu bertawajuh kepada Allah, menghadap Allah itu elok-elok, jangan salah tingkah hati. Wa tamamu zil baina yadai, betul sempurnakan ketundukan kita di hadapan Allah. Wal hudu', patuh tunduk kena kebersihan Allah. Wa tadarru', berdoalah dengan merintih di hadapan Allah, berharap kepada satu-satunya Dia. Selainnya dia, kita tidak berharap. Itu kata Allah. Apa bimbingan Allah dalam surah Haji kepada kita? Zalika bi annallahu wal haq. Itulah. Sesungguhnya Allah dialah yang paling hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka berdoa kepadanya selain Allah, itu perbuatan batil. Salah, enggak benar. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah dialah yang paling tinggi dan paling besar. Kemudian wa amma man la yu'min bi zahiriyatillahi wa uluhihi fa innahu da'i'un massatil qalb laisa liqalbihi qiblah yatawajjahu nahwa wala ma'buda yataju ilahil qasd. Orang yang tidak mengimani Allah itu di atas, tinggi, da'i' imannya itu dah hilang imannya, dan dia tidak punya kiblat hati. Kalau kiblat badan dan Ka'batullah, kiblat hati Allah, tidak ada oleh kiblat hatinya ledu habis. Kalau hati tidak punya kiblat, kemana dia berhadap? Tentu berhadapnya pada selain Allah, setan. Ketika itu dia mulhid. Mana kiblat hati? Allah. Kiblat badan? Ya Ka'bah. Itu dibilang di sini. Falaisa liqabli qalbihi qiblah yatawajjahu nahwa. Tidak ada lagi untuk kalbunya punya kiblat yang dia berhadap kepadanya. Tidak lagi ada orang yang diibadatinya, yang dia berhadap kepadanya, memberikan tujuannya, memberikan maksudnya kepada Allah. Enggak ada lagi, karena hatinya sudah melenceng. Keyakinannya sudah enggak benar lagi. Da'i' hilang. Makanya, yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah zahir al-ali, ya, al-a'la al-muta'al. Jadi kalau antum membaca subhana rabbiyal a'la, ada tiga yang antum yakini. Zatnya tinggi, kedudukannya tinggi, kekuasaannya tinggi. Itu jangan lupa itu. Subhana rabbiyal a'la, ketika kita sujud, keyakinan kita zat Allah tinggi, kedudukan Allah tinggi, kekuasaan Allah tinggi, artinya tak satu pun makhluknya yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Ndak ngambang ki ore lo, ndak ngambang lo. Yang kedua, wa ma'rifatu batiniyatihi subhanahu wa syuhudi wa suhudu ihatatihi bil awalim wa qurbihi minal abid wa ilmawa wa ilmihi bil bawatin was syara'il wal khafiyat taqtadi tazkiyatun nafs wa islah wa islahul wa islahus sarira wa tathhirul batin wa tanqiyatul qalb wa imarati bil iman wat tuqa. Meyakini Allah itu batin, pahamnya bagaimana? Dia menyaksikan seluruh alam ini yang nyata dan yang tersembunyi, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita lihat yang di dalam tanah sana. Di balik tikar ini sudah tidak bisa kita lihat lagi, di bawah masjid ini tidak bisa kita saksikan lagi. Allah mengerti dan dia tahu, ilmunya sampai rahasia antara rahasia pribadi saya dengan antum. Kita sama-sama tidak mengenali. Allah tahu as-sarair wa khafiyat, seluruh yang tersembunyi, seluruh yang disembunyikan tidak bisa tersembunyi dari ilmu Allah, dari pandangan Allah, dari pendengaran Allah, tidak bisa. Untuk itu kata Allah, tazkiyatun nafsi penting, suci kala jiwa, jangan dikotori, sebab Allah tahu. Nah, dan tadi apa suruhnya? Hati itu bagus-baguskan. Kalau ini jiwa itu suci-sucikan. Dan perbaiki rahasia. Rahasia yang baik jangan simpan, rahasia buruk jangan simpan. Lala Allah tanture, itu apa guna simpan? Itu apa guna disembunyikan? Itu bilang sini. Tazkiyatun nafs wa islahus sarir wa tahhirul batin, sucikan batin. Tanqiyatul qalb, bersihkan hati. Wa imaratuhu, dan hal-hal yang membawa kepada kebersihan hati. Dengan apa? Iman yang bersih dan ketakwaan yang bagus. Berarti kita yakinnya bahwa Allah batin. Hati-hati kita akan melanggarnya. Jadi tidak dua orang yang berbisik, yang ketiganya Allah. Tidak tiga orang yang berbisik, yang keempatnya Allah. Kalau ingin berbisik, berbisik iman lah. Jangan berbisik isim dosa. Fafi hazil asma al-arba'ah, jama'ul ma'rifah billah, wa jama'ul ja'ubudiyah lahu. Awal, akhir, zahir, batin, terkumpul semuanya itu pada Allah Subhanahu wa taala, dan terkumpullah ubudiyah kita kepada Allah. Enggak bisa lari. Jangan diberikan ubudiyah kepada yang lain. Banyak ubudiyah kita berikan pada yang lain, kepada setan, kepada kubur, kepada adriha, kepada air banjir, kepada macam-macam. Saya berkali-kali menyaksikan. Terakhir bilang, ini otau, ini otau. Itu penjaga ikan patin dan tapa yang datang dari sungai di rimba sana, turun ke sungai Kampar. Yakin dia itu ini otau yang mengatur, bukan Allah. Ketika dia melonggen, ya, mau ambil, menciduk dan lain sebagainya, meyakin, ya ini otau, dapet tidak dari kami. Tapa dan patin yang turun dari imbo tanah. Janda engkau bengkak dan lain. Contoh itu yakin. Sudah itu tiba salat di jamaah deh lalu. Jamaah isya dengan maghrib jamaah deh. Saking takut bonon ini otau nanti memeloikan patin dan tapa tidak masuk ke pengilauinya atau ke lukainya. Na'udzubillah min zalik. Nya tak sadar. Katanya dia sudah bertauhid tetapi dia mulhid dia ketika itu. Mata saya menyaksikan. Setelah kita dialog dengan Tuhan, istighfar, ya Allah, salah rupanya. Salah rupanya. Istighfar, mudah-mudahan taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita berikan pengertian, Persoalan ini yang terjadi. Jadi dengan nama empat ini nih, terkumpul kesemuanya itu, kita mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diselewengkan kepada yang lain. Kemudian akan larilah was-was syaitan yang menghancurkan kita. Dan keraguan-keraguan yang membuat kita menyeleweng. Was-was itu dan keraguan itu, yulqiha syaitan fi qalbil insan bughyatan ihlaki wa sarfi anil iman. Ragu dan was-was itu semua diberikan oleh syaitan ke dalam hati manusia secara baghiya, durhaka kepada Allah. Ketaat. Was-was untuk durhaka. Keragu-raguan untuk durhaka. Dan menyelewengkan imannya itu dari yang benar kepada yang salah. Itu kerja syaitan. Di dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang jayyid dari Abi Zumail As-Samak Ibn al-Walid qal. Zumail As-Samak ini berkata, bertanya kepada Ibn Abbas, ma sya'un ajidu fi sadri, ada sesuatu yang di dalam hati ini saya selalu aja ada itu. Apa itu ya Ibn Abbas? Ada aja sesuatu yang bergerak dalam hati ini dan saya tidak tahu, katanya. Ibnu Abbas berkata, ma huwa, apa dia? Qultu wallahi ma atakallam bihi, saya tidak bisa mengatakannya, kata orang ini kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata lagi, faqala li asyai'un minasyak, mungkin barangkali itu keragu-raguan yang ada di batinmu atau was-was itu, makanya kamu tidak bisa mengungkapkannya karena keragu-raguan dan was-was. Akhirnya dia tersenyum, mengakui secara fi'il, perbuatan. Untuk itu, kalau ada salah seorang kalian yang ragu dan was-was, baca Al-Quran. Apa kata Allah? Fa'in kunta fi syakim mimma anzalna ilaika fas'adil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Jika engkau dalam keraguan-raguan dari apa yang telah kami turunkan kepada engkau, tanyakanlah kepada mereka yang baca kitab dah sebelummu. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abbas kepada si laki-laki ini, fa iza wajadta fi nafsika syai'an faqul, jika ada keraguan-raguan di hatimu, ada waswas syaitan di hatimu, baca cepat, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Inilah bimbingan ya Ibnu Abbas kepada laki-laki tadi untuk zikir menghilangkan waswas syaitan dan membuangkan keraguan-raguan dari hati kita. Baca ini. Inilah pelajaran kita, wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Alhamdulillah selesai sesuai dengan waktu yang diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.